أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله أعاذني الله وإياكم قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Sebagaimana Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, mencurahkan kepada kalian semua nikmat-nikmatnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan yang seharusnya membasahi lisan-lisan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di samping dia zikir mengingat Allah Azza wa Jal, juga sangat-sangat dianjurkan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jal. Juga di samping itu, ikhwanikuddin azani Allah wa iyyakum, kita gunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan. Nah, dikarenakan salah seorang ulama salaf mengingatkan, ikhwanikuddin azani Allah wa iyyakum, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fa hiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut berubah menjadi musibah, bala bagi kita, ikhwanikuddin azani Allah wa iyyakum, nanti di yaumul kiamah. Salah satu nikmat tadi, ikhwanikuddin azani Allah wa iyyakum, adalah nikmat dalam bentuk kesehatan dan waktu luang. Rasul mengingatkan dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua jenis kenikmatan yang banyak melalaikan umat manusia. Umat manusia seringkalinya tidak sadar kalau dua hal tadi adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Apa dua nikmat tadi? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, as-sihhatu wal-faragh, kesehatan dan waktu luang. Nah, diberi kesehatan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Diberi waktu luang juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kala seseorang memiliki waktu luang, kemudian dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan waktu luang tersebut untuk membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk bentuk rahmat Allah Azza wa Jal bagi hamba tersebut. Salah satunya, ketika dia memanfaatkan waktu luang yang dia miliki tadi, dimanfaatkan untuk kegiatan atau apa namanya, digunakan untuk talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saat ini kita lakukan ikhwani fillah azan yang Allahu wa iyyakum. Ini nikmat yang luar biasa, yang termasuk tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, sehingga sangat-sangat layak untuk disyukuri, dan sudah sepantasnya kita banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tidak semua dari kalangan saudara-saudara kita yang paham tentang jalan yang benar memiliki kesempatan menghadiri majelis dari majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya kesempatan juga tidak semuanya memiliki kesehatan. Kesempatan ada, waktu luang banyak, tapi tidak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk penghalang menghadiri secara langsung majelis majelis ilmu yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara kita walhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua-duanya, kesehatan walhamdulillah. Karena kalau enggak sehat, tidak mungkin bisa hadir di majelis kan itu. Nah, walaupun kesehatan tadi ada yang 100%, ada yang kurang dari itu. Nah, waktu luang juga demikian. Sehingga banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Walhamdulillah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini, insyaallah taala kita masih pada kajian kitab Durus Muhimmah karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Ibas rahimahullah taala, yang berjudul Durus Muhimmah. Masih pada pembahasan tafsir singkat Suratul Fatihah. Nah, kita masuk pada ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, Maliki yaumiddin. Allah Azza wa Jal adalah penguasa hari pembalasan. Nah, ayat yang mulia ini kan dibilang azani Allah wa iyyakum, ini memiliki dua bacaan. Bisa kita baca dengan memanjangkan huruf mim, seperti yang masyhur dari bacaan kaum muslimin, Maliki yaumiddin. Dan itu diterjemahkan dengan penguasa. Al-Malik itu artinya yang menguasai. Bacaan yang kedua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dengan bacaan pendek, sehingga mimnya satu harokat, Maliki yaumiddin. Nah, dan dua-duanya adalah bacaan yang masyhur, bacaan yang mutawatir, bacaan yang sahih. Sehingga tidak disalahkan ketika kaum muslimin memilih salah satu dari dua bacaan tersebut. Boleh kita baca dengan bacaan yang panjang dua harakat, Maliki Yaumiddin, sebagaimana ini yang masyhur, atau dipendekkan, Maliki Yaumiddin. Dengan bacaan pendek, Ikhwan Fiddin Azani Allah wa Iyyakum, artinya raja. Kalau Al-Malik itu raja pada hari pembalasan. Kemudian lafaz ad-din ini memiliki dua makna ya hadirina azani Allah wa iyyaku. Makna yang pertama al-jaza ala al-amal. Ad-din maknanya adalah balasan dari sebuah perbuatan. Dan makna ini yang diinginkan di dalam surat Al-Fatihah. Nah, adapun makna yang kedua, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, ad-din juga dimaknakan dengan at-tariqah allati yatadayyanu al-'abdu biha. Nah, ad-din juga dimaknakan dengan jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam beragama, yang biasa diterjemahkan langsung dalam terjemah bebas bahasa kita, ad-din artinya agama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sehingga lafadz-din itu punya dua makna. Terkadang menunjukkan makna al-jaza'u alal a'mal, balasan untuk sebuah perbuatan. Terkadang pula bermakna sebagai agama, tergantung konteks kalimatnya. Baik. Pada ayat yang mulia ini, Hanibidina Azani Allah wa Iyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya penguasa, satu-satunya raja yang berkuasa pada hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Hanibidina Azani Allah wa Iyakum. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, yakni ibadina azani Allah wa iyyakum, beberapa faedah yang sangat agung dan mulia. Di antaranya, yakni ibadina azani Allah wa iyyakum, fihi al-irsyad ila al-khawfi min Allah azza wa jalla. Ayat ini mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebesarannya sebagai Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur segala urusan, yang memberikan rizki. Kemudian Allah menyebutkan pula kesempurnaan sifat-sifatnya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu di dunia untuk semua hamba-hambanya. Kemudian rahmatnya hanya diberikan kepada kaum mukminin. Kemudian pada ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kepada hamba-hambanya tadi di samping mencintai Allah Subhanahu wa taala juga harus ada perasaan al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada dalam diri seorang hamba ikhani bijina azani Allah wa iyakum bisa menjadi hisnul hasin anil ma'asi. Bisa menjadi benteng terkokoh yang menghalanginya dari perbuatan maksiat. Karena ada yang dia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada yang dia segani, sanihidina azani Allah wa iyakum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, yang maha melihat, dan maha mendengar semua gerak-gerik hambanya, sanihidina azani Allah wa iyakum. Nah, dan itu benteng yang terpokok, yang menyebabkan seseorang takut melaksanakan kemaksiatan walaupun saat itu dia sendirian. Tidak ada satupun makhluk yang melihatnya keadaan. Ya. Kemampuan dia miliki. Nabiuddin Azani Allah wa iyyakum. Kesempatan ada saat itu. Tapi yang bisa menghalanginya untuk tidak melaksanakan kemaksiatan tersebut adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala seorang hamba Nabiuddin Azani Allah wa iyyakum tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di lisan dia mengatakan saya takut kepada Allah, tapi yang diinginkan bukan sekedar pengakuan. Kalau pengakuan semua orang bisa, ya, bahkan iblis sekalipun mengatakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita buka sejarah Perang Badar di sana berjina azani Allah wa iyyakum, iblis lari tunggang langgang mengatakan ini akhafullah, ya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ara ma la tarawun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu turunnya pasukan para malaikat di sana berjina azani Allah wa iyyakum membantu kaum muslimin. Lari iblis mengatakan takut kepada Allah, itu sekedar pengakuan. Nah, tapi yang diinginkan adalah rasa takut yang betul-betul murni dan tulus yang ada dalam hati seorang hamba. Dan itu terbukti apakah dia menjauhi kemaksiatan ataukah tidak. Khususnya pada kondisi sendirian, tidak ada makhluk yang melihatnya. Yang mampu menghalanginya adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala tidak ada rasa takut yang jujur, rasa takut yang tulus dalam hatinya, dia akan sangat-sangat mudah melaksanakan kemaksiatan, baik dia sendirian, bahkan ala niatan, terang-terangan sekalipun. Dilihat oleh banyak orang pun, ya, santai, bahkan bangga menunjukkan kemaksiatan yang dia lakukan, ikhani kejina azani Allah wa iyyakum. Ketika dinasihati, membangkang, menentang, bahkan menantang ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan ini termasuk tanda-tanda kesengsaraan seorang hamba nanti di yaumul qiyamah. Ingat kita katakan tanda, ya, bukan berarti kita memvonis hamba tadi sengsara, tidak, tapi ada ciri-ciri kesengsaraan pada diri hamba tersebut ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan rasa takut seorang hamba akan terpupuk ikhani bidina azani Allah wa iyyakum dengan bertambahnya ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan bertambahnya ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu dengan ilmu yang bermanfaat, tidak sekedar tambahan ilmu. Karena belum tentu bertambahnya ilmu seseorang menambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian pihak ketika bertambah ilmunya malah semakin berani melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul di sini bidina azani Allah wa iyyakum dengan bertambahnya ilmu kita terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ciri manfaat ilmu yang diketahui oleh seorang hamba. Ya, manfaat ilmu yang diketahui oleh seorang hamba yang bidina azani Allah wa iyyakum, semakin dia tahu pembahasan agama Allah Subhanahu wa taala, batasan agama Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, ya, tidak ada efek. Ya, dengan bertambahnya ilmu, semakin lama dia mendengarkan kajian-kajian ilmiah, semakin lama dia mempelajari Al-Qur'an, semakin lama dia mempelajari hadis, tapi ternyata hatinya tidak berubah sama seperti dulu sebelum dia mengenal jalan yang benar di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Maka ini tanda ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Dan kalau ilmu seorang hamba tidak lagi bermanfaat di sana bidina azani Allah wa iyyakum, akan membuahkan sekian banyak bencana-bencana bagi hamba tersebut di dunia wal akhirah. Kerusakan yang akan merusak kehidupan hamba tadi di dunia wal akhirah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu di samping menunjukkan bimbingan untuk berdoa kepada Allah berlindung dari ilmu yang bermanfaat, juga padanya terdapat dampak negatif. Contoh dampak negatif dari ilmu yang tidak bermanfaat yang ada pada diri seorang hamba. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, ya, mengajarkan kepada kita yang dibina azani Allah wa iyyakum sebuah doa. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha'. Dan aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya qalbun la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk, itu termasuk buah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga hatinya enggak pernah tenang. Padahal dia tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga sebelumnya. Yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dia tahu ayat ini. Dia tahu bahwasanya Allah menjamin, ya, menjamin kehidupan orang-orang yang mau bertakwa kepada-Nya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Tapi ketika dia jatuh dalam sebuah kondisi di mana ekonominya sangat-sangat terpuruk yakni bidina azani Allah wa iyyakum, seolah-olah ilmu yang dia ketahui selama ini tidak mengingatkan dan menghibur hatinya. Ya, tetap gundah gulana yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan sampai pada tingkatan mengambil jalan instan, ya, cari barang yang halal repot masuk dalam perkara yang haram misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Padahal dia tahu, bahkan dia hafal misalnya bidina azani Allah wa iyyakum ayat tersebut. Wa subhanallah, mungkin sebelumnya dia mengingatkan saudaranya yang mengalami kesulitan dengan ayat tersebut. Giliran dia sendiri yang mengalami hal itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lupa, lari, kabur ilmunya. Ya. Yang kemudian menyebabkan hatinya tidak tenang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu ciri, dan itu termasuk dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hatinya tidak pernah tenang. Tidak pernah khusyuk. Ya. Ketika dia melaksanakan sholat, misalnya ya kan ibadina agami Allah wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui yang namanya ibadah sholat dikerjakan dengan penuh tumakninah dan kekhusyuan. Bahkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan dan tumakninah ketika melaksanakan sholat dilarang dalam syariat. Ya, orang yang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya gara-gara mikir makanan yang sudah terhidangkan. Ya, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, makan dulu. Ya, Rasulullah mengatakan la salata bi hadarati ta'amin wala yutafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat. Ya, ketika sudah hadir hidangan makanan dalam keadaan dia sangat-sangat kepingin makan. Ya. Artinya tunda dulu salatnya, makan. Kalau sudah terhidangkan kan jadi nazani Allah wa iyyakum. Atau terhalangi oleh dua jalan yang jelek. Maksudnya terhalangi entah karena dia ingin buang air, air kecil atau air besar dan misalnya. Tuntaskan dulu baru sholat. Ya, menunjukkan ruh dari sholat adalah kekhusyuan dan tumakninah. Ketika seseorang mengetahui tafsir dari surah Al-Fatihah, masya Allah, dari mulai basmalahnya, kemudian ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan seterusnya lengkap. Tafsir dari suratul Fatihah dia pahami dengan baik dan benar. Tapi tak kala dia melaksanakan sholat, ikhani kejina azani Allah wa iyyakum, tidak hadir dalam hatinya kekhusyuan. Tidak ada tadabbur dari ayat-ayat yang dia baca dari surat Al-Fatihah. Maka itu juga termasuk tanda kalau ilmunya ikhani kejina azani Allah wa iyyakum belum memberikan manfaat yang penuh untuk dirinya. Nah, itu bisa sebagai bahan muhasabah untuk diri kita yang kami berjina azani Allah wa iyyakum. Dan ini bukan perkara yang sepele. Ya. Bukan perkara yang sepele yang kami berjina azani Allah wa iyyakum. Karena Allah mengancam di dalam Al-Quranul Karim, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya. Yang menegakkan sholat diancam dengan kecelakaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa orang yang menegakkan sholat, yang menjalankan ketaatan, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wail, celaka hamba yang demikian. Ternyata orang-orang yang sholat dalam keadaan sahut, lalai dari sholatnya, lalai dari bacaan sholat yang dia baca. Maksudnya tidak ada kekhusyuan, tidak ada tadabbur, juga tidak ada tumakninah. Itu semua bermula dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian lanjutan doa dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa nafsin la tashba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ini juga merupakan dampak negatif dari ilmu yang tidak bermanfaat di hadis dina azani Allah wa iyyakum. Ya. Dirinya, jiwanya tidak pernah merasa puas. Tidak ada rasa qanaah dalam hatinya. Sehingga yang ada al-hirsu ala dunia. Ambisi untuk mendapatkan dunia. Yang kalau penyakit ini ada pada diri seorang hamba, yakni bidina razani Allah wa iyyakum, tidak ada hasil akhir untuk hamba tersebut kecuali kehancuran. Berapa banyak wanita-wanita dari kalangan kaum muslimin ikhani bidina azani Allah wa iyyakum menjual kehormatannya karena urusan dunia. Itu kenapa? Karena al-hirsu ala dunia, ada ambisi, keinginan kuat untuk mendapatkan dunia. Sekalipun diterjang dengan perkara-perkara yang haram. Sekalipun dia dapatkan dari jalan yang betul-betul jelek dan menjijikkan. Rela dia lakukan. Kenapa? Karena urusan dunia. Kenapa hal ini terjadi? Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena dia memiliki nafsun la tashba. jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dan itu merupakan dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah. Kemudian ditutup doa tadi khalifatina azani Allah wa iyakum dengan sabda, dengan doa dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Empat perkara. Ya. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari empat perkara tadi. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, kemudian jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana tiga poin, hati yang tidak pernah khusyuk, kemudian jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan, itu bermula dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga ifanibidina azani Allah wa iyakum, sebaliknya, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Yang itu ilmu yang bisa bermanfaat bagi seorang hamba yang dijina azani Allah wa iyyakum didapatkan ketika hamba tadi ikhlas dalam mencarinya. Ketika niatan dia dalam mencari ilmu tersebut mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridha makhluknya. Ketika dia mengharapkan dari ilmu yang dia cari, sanibidina azani Allah wa iyakum, supaya dia bisa menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain. Murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Murni mengharapkan pahala, ridha dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau niatan hamba tadi demikian, ikhlasina azani Allah wa iyyakum, maka insya Allah Taala ilmu yang dia dapatkan bisa bermanfaat untuk dirinya dan akan merubah ya pribadi hamba tersebut, ikhlasina azani Allah wa iyyakum. Kalau dulunya dia termasuk pribadi yang jelek, berubah menjadi pribadi yang baik. Kalau dulunya merupakan pribadi yang sudah baik, akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, yang dengan ilmu yang bermanfaat tadi, akan menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan baik di saat ramai dilihat oleh kawan-kawannya atau hamba-hamba Allah yang lainnya, ataupun dalam kondisi sendirian, ikhwanibidin azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian ayat ini, ikhwanibidin azani Allah wa iyyakum, juga memberikan faedah yang lain kepada kita. Ibad yaumil qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat. Ya, sehingga hari kiamat itu ada. Zalikal yawmul haq, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu, hari kiamat adalah hari yang benar dan akan datang, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, yawma ta'tihimu sa'atu baghtatan, dan pada hari di saat kiamat, di saat akhirat datang mengambil mereka secara tiba-tiba. Menunjukkan misalnya jadi narazani Allah wa iyyakum, kedatangan hari kiamat itu bagtatan, secara tiba-tiba. Walaupun sebelumnya ada tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda munculnya hari kiamat, namun tanda-tanda tadi hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada umumnya kedatangan hari kiamat itu bagtatan, secara tiba-tiba, yang dibidin al-azani Allah wa iyyakum. Nah, dan itu harus kita yakini, karena diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberitakan oleh Rasulullah s.a.w. Dan jangan menganggap bahwasanya hari kiamat itu tenang, masih jauh. Ya, santai, tidak perlu kita kemudian terlalu apa namanya bersemangat, terlalu fokus beribadah, santai dulu. Ya, yang masih merasa muda, koya-koya dulu dengan masa mudanya. Ya, yang merasa tua tenang, jangan khawatir, kiamat masih lama, gitu ya. Nah, dia masih senang dengan kemaksiatan, silakan melaksanakan kemaksiatannya. Ya, tenang, hari kiamat masih lama. Nanti tobatnya kalau sudah duduk di pembaringan, ya, tinggal nunggu berapa jam lagi wafat, begitu baru tobat. So, nah, ini termasuk ya anggapan yang ada pada diri orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menganggap hari kiamat itu jauh, masih lama. Sehingga mereka terus-terusan di atas kemaksiatan, terus-terusan di atas kekufuran, menunda-nunda waktu bertaubat ikhlas kepada azani Allah wa iyyakum, karena menganggap masih lama. Ya. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami tahu, kami yakin dengan pasti hari kiamat itu dekat datangnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, بُعِثُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jarak antara aku dengan hari kiamat seperti jarak dua jari ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dekat. Nah, mungkin ada yang bertanya, katanya dekat Ustaz. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wa sallam sejak beliau berdakwah, atau mungkin kita hitung dari kematian beliau sampai sekarang, itu sudah 1000 tahun lebih Ustaz. Belum kiamat-kiamat. Berarti kan jauh Ustaz. Ya, jangan terkecoh ikhlasina azani Allah wa iyyakum. Ingat. Ya. Yang namanya kiamat itu, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kalau kiamat kubra, kiamat yang besar, dengan hancurnya semua alam semesta yang dikena azani Allah wa iyyakum, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya. Tapi ada kiamat sughra, kiamat yang kecil dalam bentuk mautul abdi, kematian seseorang. Dan itu pintu pertama yang menuju kepada hari kiamat di hari kedua azani Allah wa iyyakum. Pintu pertama yang dilalui oleh seorang hamba menuju kehidupan akhirat di hari kedua azani Allah wa iyyakum. Dan tidak ada jarak antara kita dengan kiamat, antara kita dengan akhirat, kecuali pembatas dalam bentuk al-maut, kematian. Dalam keadaan yang namanya kematian, itu termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk yang tahu kapan dia mengembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana ini. Karena ketidakjelasan seperti ini, sanibidina azani Allah wa iyyaku, maka tentunya mengharuskan seorang hamba betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan tidak menunda-nunda untuk beramal saleh dan bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yakin dengan izin azani Allah wa iyyakum bahwasanya semua amalan yang dia lakukan tercatat, ya, dicatat oleh para malaikat dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumul qiyamah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala wa la ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam wa la. Nah, keyakinan yang demikian di sini bidina azami Allah wa iyyakum. Keyakinan bahwasanya hari kiamat itu ada dan pasti terjadi, sini bidina azami Allah wa iyyakum, akan membuahkan semangat yang tinggi dari hamba tersebut untuk mengisi hidupnya dengan amal saleh sebanyak-banyaknya. Juga akan membuat dirinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menjauhkan sejauh-jauhnya dirinya dan keluarganya dari kobaran api neraka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan menyebabkan dirinya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena yang namanya syaitan menyuruh kepada kebinasaan, menyuruh kepada api neraka yang akan dibina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, menyebut hari kiamat dengan yaumun azim, hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba hari kiamat, disana bidina azani Allah wa iyyakum, wanita yang sedang menyusui anaknya akan melupakan anaknya seketika. Ya, dalam keadaan ketika di dunia sedahsyat apapun bencana alam yang terjadi, tidak akan membuat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya melepaskan anaknya tersebut di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang sedang hamil saat itu di sana bidina azani Allah wa iyyakum langsung melahirkan. Saking dahsyatnya di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga bukan hari yang pantas diremehkan. Ya, bukan hari yang pantas diabaikan, ini bidina azani Allah wa iyyakum. Tapi hari yang merupakan hari yang sangat-sangat besar, ini bidina azani Allah wa iyyakum, yang tidak boleh kita remehkan. Karena pada hari itulah, ini bidina azani Allah wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala, اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Pada hari inilah, hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap jiwa sesuai dengan amalan mereka masing-masing. لا ظلم اليوم, tidak ada kezaliman pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, إن الله سريع الحساب. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat hisabnya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dan jangan dibayangkan kalau hari itu sebagaimana hari-hari dunia, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idhi wa la yatasaalun. Dan apabila sangkakala telah ditiup, kata Allah Subhanahu wa taala, pertanda hari kiamat telah tiba, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan nasab di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada yang saling menanyakan keadaan orang lain secara mutlak, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Istri tidak akan menanyakan suaminya, begitu pula sebaliknya. Anak tidak akan menanyakan kondisi orang tuanya, begitu sebaliknya. Rakyat tidak akan memikirkan pemerintahnya, begitu pula sebaliknya. Raja tidak lagi memanggil-manggil pasukannya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, begitu pula sebaliknya. Satu sama lain saling mengurusi dirinya sendiri, sani bidina azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga ketika kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu ada dan pasti terjadi, sani bidina azani Allah wa iyyakum, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya, maka seharusnya bagi kita, sani bidina azani Allah wa iyyakum, mengisi waktu kita sebaik mungkin dengan memperbanyak amal saleh, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dan semakin besar pula ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin semangat pula kita dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam hamba yang paling mulia dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin masuk ke dalam surga tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, dijamin keselamatannya di dunia wal akhirat di saat beliau masih hidup. Ikhani fitina hazani Allah wa iyakum, itu saja setiap malamnya. Tidak henti-hentinya beliau menegakkan qiyamul lail, salat di malam hari, memohon ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau mendapatkan jaminan surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an juga demikian. Termasuk ahadul asyarah al-mubasyaruna fil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira surga di saat mereka masih hidup. Itu pun juga demikian. Malam harinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dipenuhi dengan tangisan, menangisi dosa-dosanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mendapatkan jaminan surga. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an sampai menghitam kedua pipi beliau. Bukan sekedar keningnya ikhani bikinah azani Allah wa iyakum, pipinya ikhani bikinah azani Allah wa iyakum menghitam dikarenakan tangisan. Ya, tetesan air mata ikhani bikinah azani Allah wa iyakum menangisi dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Umar juga demikian, termasuk sahabat yang mendapatkan janji surga semasa hidup beliau ikhani bedina azani Allah wa iyyakum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, masih memikirkan dosa-dosanya ikhani bedina azani Allah wa iyyakum, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah pantas bagi kita yang sama sekali tidak ada jaminan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga tidak memiliki jaminan resmi dari Allah subhanahu wa ta'ala bakal masuk surga, yang tidak ada jaminan bagi kita meninggal dunia di atas keimanan, kemudian menunda-nunda taubat ikhani fidina azani Allah wa iyakum, kemudian bermudah-mudahan dalam kemaksiatan, kemudian lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat tidak layak ikhani fillah azani Allah wa iyyakum, dan tidak seharusnya demikian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjalani hidup mereka. Yang punya jaminan saja khawatir ikhani fillah azani Allah wa iyyakum dicabut jaminan tadi dan meninggal di atas kekufuran. Apalagi yang tidak memiliki jaminan sama sekali ikhani fillah azani Allah wa iyyakum, tentunya harus lebih-lebih takut lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah azza wa jal, sehingga diselamatkan dari kejahatan dan kejelekan hari kiamat ikhani fidina azami Allah wa iyyakum. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa saat itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ghafir, menceritakan tentang doa para malaikat kepada hamba-hamba yang saleh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, waqihimu sayyi'at. Para malaikat tadi mendoakan, ya Allah, wahai Rabb kami, jagalah hamba-hamba yang saleh dari kejelekan nanti di yaumul kiamat. وَمَنْ تَكِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Dan barang siapa yang engkau jaga dari kejelekan nanti di yaumul kiamah, maka sungguh engkau telah melimpahkan rahmat kepada hamba tersebut. Dan kalau hamba tadi mendapatkan rahmat di dunia dan mendapatkan rahmat di akhirat ikhani fillah azani Allah wa iyyakum, maka surga balasannya. Surga balasannya ikhani fillah azani Allah wa iyyakum. Bagaimana tidak ikhani fillah azani Allah wa iyyakum? Apakah kita tidak mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menceritakan bahwasanya setiap hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul kiamah pasti akan melewati jembatan sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Allah menyebutkan di dalam surat Maryam, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan masing-masing dari kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan melewatinya. Melewati jembatan tersebut yang terbentang di atas jahannam ihaibidina azani Allah wa iyyak. Itu merupakan ketetapan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwasanya nanti di yaumul kiamah, hamba-hamba yang melewati as-sirat, jembatan tersebut sesuai dengan amalannya sewaktu di dunia. Minhum man yamurru kal barqi, ada yang melewati seperti kilatan kilat. Melewati jembatan tadi sangat cepat seperti kilat, bisani bidina azani Allah wa iyyakum. Wa minhum man yamurru kal rih, ada pula yang melewatinya seperti angin yang berhembus. Ya. Dan ada pula di kalangan mereka yang melewatinya seperti penunggal kuda yang menggerakkan kudanya dengan kecepatan tinggi. Khalifatina azani Allah wa iyyakum. Wa minhum may yamshi, ada pula yang lebih lambat dari itu. Khalifatina azani Allah wa iyyakum, yang berlari, ada yang melewatinya sedang berjalan, bahkan ada pula yang merangkak. Khalifatina azani Allah wa iyyakum. Ya. Yang lebih parah lagi, ada pula yang melewatinya kemudian tersambar, ya, dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam oleh iyadzubillah. Semuanya tergantung dari amal saleh yang dia lakukan sewaktu di dunia. Semakin banyak amal saleh yang dia lakukan, maka semakin mudah dia melewati jembatan tersebut. Tapi kalau semakin ringan amal saleh yang dia lakukan, justru lebih banyak amal kemaksiatan yang dia bawa nanti di yaumul kiamat, maka akan semakin sulit jalannya. Ini bidina azani Allah wa iyyakum. Nasallallahu salama wal afiyah di dunia wal akhirah. Ingat, penentu dari hal itu semua, ini bidina azani Allah wa iyyakum, adalah amal saleh kita. Bukan titel kita sewaktu di dunia. Bukan harta kita yang ada sewaktu di dunia. Juga bukan ketampanan kita, ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Juga bukan nasab kita, entah yang dari kalangan bangsawan atau dari kalangan konglomerat dan semisalnya. Bukan itu yang menentukan. Tapi yang menentukan adalah amal sholat, ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga keberhasilan seorang hamba nanti di akhirat tergantung kehidupannya di dunia saat ini. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Yang semangat di atas ketaatan, maka dia akan menuai hasilnya nanti di yaumul qiyamah. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun seperti dzarrah, dia akan melihat balasannya nanti di yaumul qiyamah. Yang mau taat, yang semangat dalam ketaatan, apalagi dia saat ini masih muda, memiliki potensi, dia sendiri yang akan merasakan manfaatnya nanti di yaumul qiyamah. Tapi sebaliknya, tatkala dia memilih jalan yang tidak seharusnya dia lalui, lalai dalam kemaksiatan, lalai dalam kehancuran, dikali bedina azani Allah wa iyyakum, entah dalam kesyirikannya, kebid'ahannya, kekufurannya, kefasikannya, kenifakannya, maka madharatnya, bahayanya, dampak negatifnya akan dia rasakan nanti di yaumul qiyamah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun seperti biji zarah, dia akan juga melihat balasannya nanti di yaumul qiyamah. Dikali bedina azani Allah wa iyyakum. Sehingga semua kembali pada diri kita masing-masing. Yang mau selamat nanti di yaumul qiyamah, maka jalannya sudah jelas. Jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan mengamalkan dan mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kalau yang tidak memikirkan nasibnya nanti di akhirat, dan dia pikirkan hanya nasibnya di dunia, ya, bagaimana makannya, bagaimana nanti anak istrinya, jangan sampai makan batu, insya Allah nggak makan batu, semiskin-miskinnya, gitu ya. Nah, yang dipikirkan itu saja, ya kan, ibadina azani Allah wa iyyakum, bagaimana mendapatkan harta yang melimpah, istri yang cantik, ya, nah, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, ya, itu impiannya. Masa tuanya rumahnya masya Allah 1 hektar. Ya. dengan ajudan-ajudan yang setia mengelilingi rumah mewahnya yang dibinaakan ya Allah wa iyyakum. Anaknya banyak, cucunya banyak, semuanya makan jadi orang semua. Insya Allah semua jadi orang. Nah, cuma itu saja yang dia pikirkan. Kemudian menghalalkan segala cara yang dibinaakan ya Allah wa iyyakum. Lalai dari masa depannya nanti di yaumul kiamah. Ya, menggampangkan urusan taubat belakangan. Menggampangkan urusan kemaksiatan dianggap sepele. Menggampangkan urusan ketaatan dianggap nomor yang kesekian. Dari perkara-perkara yang dia lakukan di sini bidina azani Allah wa iyyakum. Bab sholat, bab ketaatan itu agenda nomor 57 belakangan. Gitu ya. Nah, maka jalannya pun jelas di sini bidina azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, inna hadayna sabil, ya, inna syakira wa inna kafur. Sesungguhnya sudah kami terangkan segampang-gampangnya, sejelas-jelasnya jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Yang mau mendapatkan kebaikan di akhirat, ada jalannya, dan sudah jelas. Mentaati Allah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi yang menginginkan jalan hitam dan gelap nanti di yaumul kiamah, maka dia akan lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengikuti kesenangan dunia dan seterusnya ya kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga semua pilihan tadi ada di tangan kita ya kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang mau taat maka manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Yang lalai dari hal itu semua ya kana bidina azani Allahu wa iyyakum, maka resiko ditanggung penumpang. Nah, nilai-nilai yang demikian agungnya yang dibenarkan Allah wa iyyakum ternyata ada di dalam surat Al-Fatihah yang selama ini kita baca. Nah, juga dari ayat yang mulia ini yang dibenarkan Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita faedah yang lain. Ya, hajatul ibad ila Allah azza wa jalla wa istiqaruhum ilaihi. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita butuhnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rabb mereka. Nah, namanya hamba itu sangat fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah mengatakan Maliki yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala penguasa di hari pembalasan. Atau dengan bacaan Maliki yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya raja yang berkuasa nanti di yaumul qiyamah, di hari pembalasan ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum, maka hamba tadi sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari kejahatan hari tersebut. Dia membutuhkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari kejelekan-kejelekan hari tersebut ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada seorang hamba manakala hamba tadi yang dibina razani Allah wa iyyakum mau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia hamba yang membangkang, ya jangankan mau taat, melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak mau, bahkan merasa sumpah, wal'iyadzu billah, jangan mimpi kejatuhan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan mimpi sana kecil azani Allah wa iyyakum. Dikatakan dalam pepatah Arab, ya, tarjun najata walam tasduk masalikaha. Engkau menginginkan keberhasilan, tapi tidak mau menempuh jalan-jalan menuju keberhasilan. Ingin surga, tapi tidak mau beramal soleh. Ingin selamat di akhirat, tapi melalaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin selamat dari neraka, tapi bermudah-mudahan dalam urusan kemaksiatan. Ya. Ingin bahagia nanti di yaumul kiamah. Ya. Bisa tinggal di surga Firdaus berdampingan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi sewaktu di dunia ingkari sunnah, mengingkari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu namanya mimpi di siang bolong. Ingin mendapatkan keberhasilan tapi tidak mau menempuh jalan-jalannya. Ibaratnya orang lapar pengen kenyang tapi enggak mau makan. Gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah wa iyyakum. Kata dalam lanjutan kepada Arba, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Ingat, yang namanya bahtera, perahu tidak bisa berlayar di daratan. Begitu ya. Nah, sehingga kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, tempuh jalan untuk mendapatkannya, ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Dan jalannya sudah sangat-sangat gamblang, sangat-sangat jelas. Tinggal diri kita masing-masing, ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Seberapa keyakinan kita tentang kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menentukan. Nah, urusan mengakui, jelas semuanya mengakui. Kaum muslimin seluruhnya yakin kalau firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik perkataan. Tidak ada kedustaan sedikitpun padanya. Bahkan itu pedoman hidup seorang muslim. Tergantung keyakinannya. Kalau mengakui, semuanya mengakui. Tapi apakah yakin 100%? Tergantung masing-masingnya yang diberikan Allah wa iyyakum. Dan semuanya itu juga kembali kepada keimanan yang ada dalam hatinya, ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum, juga disokong dengan keilmuannya terhadap ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini keterangan singkat untuk ayat yang keempat dari suratul Fatihah. Adapun ayat yang kelima ba'daha insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap tambahan ilmu yang kita dapatkan di hari ini azani Allah wa iyyakum bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita di hari ini azani Allah wa iyyakum. Allahumma amin. Nasallahu alaihi wasallam wa ala alihi fi dunya wal akhirah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله جميعا